la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hajji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Khonafiddin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita masuk hadis yang selanjutnya dari Kitabul Jami ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu At-Tirmizi wa qala hasanun. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara tanda atau ciri baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat pada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yakni tanda atau ciri bahwasannya keislaman seseorang itu baik, ini menunjukkan bahwasannya ada seseorang yang dia berislam, beragama Islam, tetapi keislamannya tidak baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara ciri baiknya keislaman seseorang, ini menunjukkan ada orang Islam yang dia beragama Islam, cuma keislamannya tidak baik atau kurang baik. Nah, ini menunjukkan adanya tafadhul. Orang Islam sendiri bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada orang yang mulia, ada orang yang di bawahnya, ada orang yang rendah, ada yang hina dan sebagainya. Nah, maka di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Meninggalkan perkara-perkara yang dia tidak memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut. Tidak ada kaitan dengan kebutuhan dia. Baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. La daruratahu bal la sya'nu lahu bihi. Tidak ada kebutuhan yang mendesak dia padanya. Tidak ada kedudukan sedikit pun perkara tersebut di sisi dia. Dia tinggalkan perkara-perkara tersebut. Maka ketika kita melihat ada seseorang, orang tersebut fokus terhadap perkara-perkara yang memang dia membutuhkannya. Fokus terhadap perkara-perkara yang bisa memberikan kebaikan dia pada perkara dunia dan akhiratnya, dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut merupakan atau memiliki ciri baiknya Islam orang tersebut. Maka sungguh hadis ini hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau seandainya seseorang berusaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh mengamalkan hadis ini, niscaya kaum muslimin terdepan dalam berbagai hal. Ketika dia bangun tidur, dia ingat hadis ini. Perkara apa yang bermanfaat bagi dia, bagi akhirat dia, dia kerjakan. Salat malam, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampunan. Ya. Perkara apa yang bermanfaat bagi dunia dia? Misalkan dia kerja, harus mempersiapkan yang perlu dia kerjakan di kantor. Bagi yang sekolah misalkan, yang persiapan apa yang dia harus lakukan. Bagi petani misalkan, dia pikir apa yang harus dilakukan besok. Perkara yang bermanfaat padanya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bangun 3:30. Ngelamun, gak puguh, mikir gak puguh. Ambil HP, otak atik dan sebagainya. Kalau seandainya kaum muslimin mengamalkan, berusaha, beriktina, perhatian terhadap hadis ini, niscaya mereka menjadi umat sangat unggul. Satu hadis ini saja. Karena perbuatan mereka, kegiatan mereka dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang besar, baik perkara dunia ataupun akhirat. Nah, bila dibuang-buang waktunya untuk melakukan atau mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak jelas. Karena syaitan menyenangi manusia tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak jelas. Baik dalam perkara agama maupun perkara dunia. Perkara dunia disibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya bagi dia atau keluarga dia. Pergi ke sana kemari, enggak ada faedah apa-apa. Ya. Melakukan sesuatu yang enggak ada manfaatnya sedikit pun bagi dia, baik keluarga dia atau siapapun. Setan menyenangi ini. Ya. Menyenangi para pemalas, orang lain yang enggak punya perhatian terhadap pekerjaan. Dalam perkara akhirat pun sama. Setan berusaha menyibukkan seseorang dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, bagi akhirat dia. Sudah jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengajarkan suatu amalan, suatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan berbaik kebaikan. Sengaja syaitan laknatullah alaih palingkan manusia tersebut untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi akhirat dia. Cari amalan-amalan lain yang dia menganggap amalan tersebut adalah amalan yang baik, bagus. Masalah ada dalilnya tidaknya, ya masih diperdebatkan. Mulai setan menyebutkan dia dengan perkara yang gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya dia mencari-cari suatu amalan ibadah yang belum jelas dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja setan melakukan seperti ini sehingga manusia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, nah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Nah, sehingga hendaknya bagi kita lebih fokus mengerjakan perkara-perkara yang sudah jelas, jelas manfaatnya. Jangan mencari-cari atau melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam sekut ibadah atau muamalah, perkara akhirat atau perkara dunia yang belum jelas faedahnya, yang belum jelas manfaatnya. Ini hanya akan menghabiskan umur kita dalam keadaan sia-sia. Dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Sehingga keislaman kita, waliyadzubillah, bukan sebagai orang Islam yang Islamnya baik. Karena terlalaikan, terlewatkan umur kita begitu saja. Kemudian hadis selanjutnya adalah qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala wa 'an al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mala Ibnu Abdami wi'aan syarran min batnihi akhrajahu Tirmizi wa hasanahu. Dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karim radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Ibnu Adam memenuhi suatu wi'a, suatu wadah, biasanya dalam bentuk kantong asalnya. Tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah, suatu kantong yang lebih jelek dari perutnya. Yakni anak, tidaklah anak Adam memenuhi suatu kantong, suatu tempat. Nah, tentu dengan apa? Kalau perut, dengan makanan. Yang lebih jelek dari perutnya. Dimasukin terus perutnya dengan berbagai jenis makanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini yang dihasankan oleh beliau. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a Ibnu Adam wi'a'a syarran min batnihi ay min mu'datihi. Li'anna mala'al batni sababul lil ghaflah wa kathratun naum." Tidaklah anak Adam memenuhi suatu tempat, suatu kantong yang lebih jelek dari perutnya. Yakni anak Adam yang mereka memenuhi perutnya dengan berbagai makanan. Ini banyak makan merupakan sebab ghaflah, sebab seorang menjadi lalai dan banyak tidur. Ini sudah satu paket sudah. Kalau banyak makan, sudah larinya ke mata, ngantuk. Wasababul amrad, dan banyaknya makanan yang dikonsumsi ini merupakan sebab banyaknya penyakit yang datang. Wasababil amrad tati min tarkibil ghadza wa kasratihi, merupakan sebab banyaknya penyakit yang datang akibat banyaknya jenis makanan yang masuk kepada perut dia. Wal mu'dah laisat kaisan yamtali'u ta'aman thumma yafrag. Yang namanya perut itu bukan seperti kresek, seperti kantong ya. Kasih makanan terus. Bukan seperti itu yang namanya perut. Al mu'dah mu'malun, perut ini melakukan kegiatan, ada beramal, bergerak. Yastagilu bit-ta'am alladhi yud'u fihi hadzal mu'mal. Perut, lambung kita ini bekerja Ketika dimasuki makanan bekerja. Berbeda dengan kantong kresek. Masukin makanan ya terus diam aja dia. Tetapi perut ini bekerja. Ketika dimasuki makanan. Idza asqalat alaihi falabuda ayat'ab. Kalau terlalu banyak bisa yat'ab dia. Bisa capek. Walihada qala ba'dun nas la ta'kul ta'aman ala ta'amin fa inna idkhala ta'am ala ta'amin minal muhlikat. Jangan memasukkan makanan di atas makanan yang lain. Ini dimakan, itu dimakan, segala hal dimakan. Karena masuknya suatu makanan di atas makanan yang lain minal muhlikat. Ini perkara yang bisa membinasakan. Dimisalkan seperti seorang yang bekerja, suruh manggul, suruh mikul sesuatu, kasih satu karung kuat dia, kemudian dikasih lagi dua karung, jalannya yang tadinya agak cepat jadi pelan, kasih lagi tiga karung, seperti itu, ima roboh dia nggak bisa jalan, ima jalan tapi terhuyung-huyung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Wa mal amradu al-hadithah al-akhirah, amradu sukar wa nahwihi illa bi asbabil qasratu al-aql." Jangan kita terbiasa memenuhi perut kita dengan makanan. Karena banyaknya penyakit-penyakit zaman sekarang ini, ya, seperti maradu sukar, penyakit gula, diabetes, dan semisalnya. Ini karena disebabkan salah satu penyebabnya adalah banyaknya seorang mengkonsumsi makanan. Wa qad zakara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zadil Ma'ad annal amrod al-murkibah al-murkabah minal goza al-murkab al-an kam yuqaddam ala goza minnau. بعض الناس يقدم ثمانية أو تسعة أصنافا هذه الأغذية تختلط ويختلط الغذاء بالدم جسمي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى beliau selain sebagai pakar ulama syariah, beliau juga dikenal sebagai ulama yang ahli dalam pengobatan. Beliau mengatakan dalam Zadul Ma'ad bahwasanya penyakit-penyakit yang berbagai jenis, ini komplikasi, itu disebabkan karena al-ghadza, makanan-makanan yang berbagai jenis pula, yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Sekarang, berapa jenis makanan yang kita makan ketika sekali makan, misalkan. Sebagian manusia, disajikan kepada mereka bisa sampai 8 jenis makanan dan minuman. Kalau kita misalkan lagi rada agak banyak uang, sayur asem, kemudian sayur oseng-osengan sudah 2, nasi 3, tempe 4, daging 5, kemudian buah-buahannya 6, minuman 7. Ini yang standar, ya. Itu yang serba 1, yang kuahnya cuma 1. Coba kalau kita datang ke misalkan prasmanan, ada hajatan prasmanan, coba itu, ya. Awal daging sapi, setelahnya apa yang terbuat dari kentang, sambal goreng kentang, seterusnya ada mie, ada kacang, ada yang kuahnya, kerupuk, pisang. Dan katanya kita diambil semua aja. Terus, bukannya milih gitu. Makanan-makanan ini, yakhtalit, bercampur bidamal jasami, dengan darah, dan terkadang menimbulkan berbagai penyakit. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa huwa haqqun, dan beliau benar. Kata Ibnu Saimin, walidzalika kanat al-badiyah aqallun nasi amradan murkabatan washaluhum mu'alajatan li'anna mu'alajatahum la tahtaju ila ta'ab. Oleh karena itu, orang badiah itu kalau di Arab, orang Arab gunung, ya, yang mereka berpindah-pindah tempatnya, orang yang paling sedikit sakitnya. Mereka kalau sakit gak macam-macam, gak komplikasi. Sakit apa? Paling satu jenis. Berbeda dengan mungkin kebanyakan sebagian kita di kota. Sakitnya apa? Kena diabetes, terus ginjalnya juga kena, terus jantungnya juga kena, terus udah komplikasi. Washaluhum mu'alid, dan paling gampang untuk mengobati mereka, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, paling gampang kalau orang badui itu sakit. Mungkin sebagian orang-orang kampung kita yang orang-orang tua dulu sakit, kasih paracetamol sudah selesai. Karena mungkin makanya itu enggak macam-macam. Makanya kalau dokter, kalau kita ke dokter, yang pertama, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Kalau makanan kita enggak macam-macam, jangan makan ini, Pak. Udah, saya enggak pernah makan itu. Bahkan sebutkan dalam akhir hadis ini, fa in kana la mahalah fa thulutsu li ta'am wa thulutsu li syarabihi wa thulutsu li nafsihi. Fa in kana la mahalah, kalau enggak mungkin bagi kita untuk enggak banyak makan, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafas. Jangan kemudian, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, seperti kita sedang memenuhi karung buka puasa atau semua dimasukin. Hadza huwal adl. At-ta'am yahtaju ila syarab. Ini yang adil. Makanan butuh dengan air. Makanan juga air juga. Dan butuh juga pada udara. Dalam hadis ini ada faedah. Anna syariatul Islam ja'at bidawail qulub wa dawail abdan. Bahwasanya syariat Islam datang untuk mengobati sakit hati dan sakit badan. Bukan hanya sekedar mengobati perkara ruhiyah, rohaninya saja. Jasmaninya juga datang menerangkan. Nah. Wa minha ana syariatul Islam ja'at bitawakil asbabil al-mujib al-mujabah li'adza tukhadu minan nahi an mal'il batni li'annahu mujibul adza. Bahwasanya syariat Islam ini datang untuk mencegah sebab-sebab yang menyebabkan seseorang mendapatkan kejelekan, adza. Ya. Ini diambil dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya untuk memenuhi perutnya dengan berbagai jenis makanan. Kenapa? Banyaknya makanan yang masuk pada perut seseorang ini jelas dan disepakati oleh para dokter baik zaman dulu pun zaman sekarang merupakan salah satu sebab terbesar datangnya berbagai penyakit. Walihada qala Syaikhul Islam rahimahullah taala la yahilu lil insani ayakula aklan yata'adza bihi. Oleh karena itu berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak halal bagi seseorang makan makanan yang bisa menyebabkan atau memberikan gangguan pada dia. Walaupun bisa jadi hukum asal makanan tersebut secara umum halal, tetapi kalau dimakan oleh orang-orang tertentu bisa membahayakan dirinya, maka ini berubah hukum menjadi haram, tidak halal. Ya. Bagi kita untuk mungkin misalkan makan kepala kambing gak masalah mungkin. Kebanyakan kita. Mungkin ada beberapa orang, dan ini telah terbukti menurut dokter dan sebagainya. Misalkan dia punya penyakit darah tinggi dan sebagainya, makan kepala kambing dengan jumlah banyak. Ya. Bisa ngejeplak gitu. Saraf ini. Maka kalau tahu ini bisa memudorotkan dia, maka tidak boleh, tidak halal memakan makanan seperti ini. Ba'dun nas al-an masya Allah yakulu kathiran wa yamla'u batnahu hatta innahu la yakadu yastati al-qiyam min ma'li batn. Sebagian orang sekarang masya Allah kalau makan dia penuhi perutnya dengan berbagai jenis makanan sampai kadang susah untuk bangun. Kadang sebagian orang Eropa malah ya, mereka justru makan hanya ketika makan makanan kan enggak banyak jenisnya. Mata kata Syekh Ibnu Taimin justru ini yang benar. Tentu bukan kita ikut orang Eropa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohkan. Beliau kadang hanya makan dengan kurma. Kadang daging saja. Kadang enggak apa tepung gandum saja. Kadang dicampur tepung gandum dengan itu. Dan ini justru lebih menguatkan tubuh. Mungkin kalau kita lihat kalau orang-orang barat sana. Kalau makan kan enggak banyak jenisnya. Kadang roti dengan daging aja udah kan. Kalau di Indonesia masya Allah sudah. Kalau makan di meja makan masya Allah berbagai jenis makanan mukhtalifah bermacam-macam. Justru yang ini Allah alam bisawab dari sisi kesehatan kurang baik. Itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, terhadap umatnya berkaitan dengan masalah makanan. Terlebih, sekali lagi bulan Ramadan. Baca hadis ini, murojaah. Kendalikan, berapa banyak orang termudharatkan gara-gara masalah makanan. Sehingga dia mau ibadah juga berat. Ngantuk. Dan sebagainya. Baik. Kita masuk sedikit hadis yang selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam khata'un. Khata'un maknanya kasrul khata', banyak salah, bukan salah. Banyak salah. Orang salah biasa. Tapi yang dimaksud dengan khata'un di sini banyak salah. Tidak dikatakan kullu bani Adam yukhti, setiap bani Adam pernah melakukan kesalahan. Tidak seperti ini. Tapi setiap anak Adam khata'un, banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah at-tawwabun. orang yang bertobat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad yang qawi, yang kuat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, karena adanya seorang rawi dalam sanad hadis ini. Tetapi dengan berbagai jalan penguat yang lainnya, Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan hadis ini. Insyaallah hadis ini makbul, bisa diterima. Secara sanad pun bisa dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak Adam, nyi manusia, mereka banyak melakukan kesalahan. Al-khotoya yaduru ala syai'aini. Kesalahan itu yang dilakukan seseorang berputar pada dua hal. Imma tarku wajibin wa imma fi'lu muharramin. Kesalahan tersebut bisa disebabkan karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Ini jelas suatu kesalahan, dosa. Atau karena dia melakukan perkara yang haram. Imma meninggalkan perkara yang telah Allah wajibkan bagi dia, atau dia melakukan perbuatan yang haram. Ini kesalahan berputarnya pada dua hal tersebut. Wa ayna salima min tarkil wajib. Nas'alullah al-afwa. Siapa di antara kita yang selamat dari meninggalkan suatu kewajiban? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Karena bisa jadi banyak di antara kewajiban-kewajiban yang tidak kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, mewajibkan bagi kita, tetapi kita meninggalkannya. Bisa jadi karena jahil, karena kebodohan, enggak tahu itu adalah hal yang wajib. Ya. Enggak tahu wajib di hukumnya. Iya, wajib ini hukumnya. Harus dikerjakan. Karena kejahilan, maka hendaknya seorang berusaha untuk banyak belajar agama. Atau karena kelemahan iman dia, hawa nafsu dia, tahu perkara tersebut Allah wajibkan. Allah wajibkan bagi perempuan untuk menutup auratnya, misalkan. Tahu dia. Tahu. Tetapi karena hawa nafsu, tidak dia lakukan. Kita jatuh pada kesalahan. Wa aina salima min tarkil muharram. Dan siapa juga di antara kita yang selamat tidak pernah melakukan perkara yang Allah haramkan? Sama seperti tadi, bisa jadi karena kebodohan ternyata kita melakukan perkara yang haram, atau karena hawa nafsu. Wa khairul khotoina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang taubat. Arja'una an khotoihim ila Allah. Yang bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan kesalahan, hatta law taqarrar, walaupun kemudian berulang-ulang salah lagi karena dosa ini, segera dia rujuk, tobat. Wasailu khotoina huwa alladzi la yatubu wa la yubali wa la yahtamu. Tadi disebutkan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah yang orang yang segera bertobat, dan sejelek-jelek, maka sejelek-jelek orang yang banyak melakukan kesalahan adalah yang tidak mau bertobat. Tidak peduli. Kamu ini salah loh. Melakukan perkara yang haram, melakukan perkara yang wajib. Ah, gak tahulah saya. Gak peduli. Hah? Ada orang yang tahu dia telah melakukan kesalahan, tapi gak mau bertobat. Ini jelas jelek. Ada orang yang gak peduli. Kamu tahu gak ini haram? Gak tahu. Sudah aja urusannya. Bukannya mikir, oh bener ya ini haram ya. Apa bener sih ini haram? Apa bener sih ini wajib? La yubali, enggak ada kepedulian sama sekali terhadap perkara tersebut. Tidak menganggap penting, menganggap remeh. Ah, dosa. Ah, apalah. Dikit kok. Wala yahtam. Tidak takut. Ini sejelek-jelek orang yang melakukan kesalahan. Waqad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula tadznabu la zahaba Allahu bikum wala jabi qaumin yudnibuna wa yastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala la zahaballahu bikum, Allah akan tinggalkan kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala akan ganti kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni mereka. Ini anta wa in kasura khata wa in kasura khata'uka la tai'as tub ilallah wa yamul khata hatta walau takarrar. Engkau walaupun banyak dosa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat. Allah akan hapus dosa engkau kalau mau bertobat dengan sungguh-sungguh, walaupun berulang dosa tersebut. Wa'lam anna taubah hiya arruju ilallah min maksiatihi ila ta'atihi wa syurutihi kubulihya khamsah. Dan tahuilah bahwasanya taubat itu kembali kepada Allah dari berbagai maksiat menuju ketaatannya. Dan syarat diterimanya taubat ada 5. InsyaAllah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.